Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, terkait dengan hatta sekarang wa hatta fi bal mawadi', kata beliau rahimahullah, hatta aidan min hurufil ataf, lakin la fi kulli mawadi'in bal fi ba'dil mawadi'. Hatta juga termasuk huruf ataf, tapi tidak di semua tempat, bahkan hanya di sebagian tempat. Karena di ba'd al-mawadi'i ta'ti harf jar, kama fi qouli ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Kan hatta dalam sebagian tempat datang sebagai huruf jar, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Wal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa jazahu khaira nabbaha ala hadha, mengingatkan ini bahwasanya hatta menjadi huruf ataf hanya pada sebagian tempat. Liana talib al-ilmi yakulu, karena seorang talib al-ilmi akan berkata, kaifa takunu hatta harf ataf wahia fil Quran al-Karim ma'atafat. Bagaimana dikatakan hatta itu huruf ataf, padahal dalam Al-Quran al-Karim tidak menjadi ataf, padahal itu pada kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr. Lau atafat, kalau dia menjadi huruf ataf, laqala hatta matla'ul fajr, ataf ke salam. Qala mu'allif, na'am. Iya betul. Hiya atifatun lakin fi ba'di mawadi', la fi kulli mawadi'. Hatta itu adalah huruf ataf, tetapi hanya pada sebagian tempat, tidak semua tempat. Wa hiya imma an yurada biha bayanul khissah abu syaraf abil umum. Hatta ketika menjadi huruf ataf itu bisa bermakna menjelaskan hissah, ini kejelekan, kerendahan, atau kemuliaan, atau umum. Fa qulta qadiban nasu hatta al-khadam, manusia datang sampai pun para pembantu. Ini lil hissah. Walakin laisa muradu bil hissati huna ad-dana'ah, bukan maksudnya adalah kerendahan. Al-makna annahum adwanu min alladziina qablahum. Maksudnya khadam itu derajatnya, martabatnya lebih bawah dibandingkan orang-orang yang sebelum mereka. Ya, qadiman nasu atal khadam, yang datang lebih dahulu orang-orang yang utama, orang utama sampai akhirnya yang terendah derajatnya itu khadam. Qadiman nasu hatta sadatu, ya, datang orang-orang hatta sadat, sampai para tokoh datang. Ini asyaraf, bayan asyaraf. Akal tu sama kata hatar asaha, ini umum. Aku makan ikan sampai pun dengan kepalanya dimakan, ini umum. Idan ar-ra'su ma'kul. Nah, jadi hatta ketika menjadi huruf ataf bisa bermakna bayanun hissah atau bayan disaraf atau bayan ilum. Adapun kalau kamu baca dengan jar, watakul, engkau katakan akal tu sama kata hatta ra'siha. Ra's lam yukal, berarti kepala tidak dimakan. Yani wasal tu ila ra'si wa taktuhu, aku makan sampai kepada dan aku tinggalkan. Di dalam kaidah anna ibtida' al-ghayah dahilun lantihauha. Wahada huwa al-fa'idah min kalim al-lif fahatta fi ba'dil mawadi'. Ada yang megang cetakan muasasah, pinjam cetakan muasasah. Kenapa? Ada megang? Enggak ada? Enggak ada? Coba lihat punya utubut. Di cetakan yang sini. Setelah disebutkan qadiman nasu hatta al-khadam, ada contoh kedua. Wa yakurun qadimal hujjaju hatta al-mushyatu. Ya, qadimal hujjaj hatta al-mushyatu, contoh lil hissah tadi. Kemudian contoh yang syaraf, qadiman nas hatta sada, di sini contohkan contoh kedua yaitu zarani ahlul balad hatta ulama. Zarani ahlul balad hatta ulama li syaraf, berkunjung kepadaku ahlul balad sampai para ulamanya li syaraf. Contoh yang terakhir disebutkan di sini kan disebutkan tadi di kitab ana wa qala qail aqaltu sama sama ka hatta rasiya lil umum par rasu ma'kulun fi ma akal. Ada tambahannya wa takunu di ghair ataf, contoh, dan hatta itu bisa datang selain ataf kama fi qaulina akal tu sama kata hatta ra'siha ay ila, bermana ila. Hatta bermana ila. Para'su lam yukal. Fama'nahu wasaltu ila ra'si wa taraktuhu. Lian al-qa'idah anna ibtidal ghayah dahilun la intiha'uha. Wa qawluna akaltu sama kata hatta ra'suha wa yahuna ibtida'iyah. Akaltu sama kata hatta ra'saha wa akaltu sama kata hatta ra'siha akaltu sama kata hatta ra'suha. Disebutkan ra's dengan tiga harokat. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Akal tu sama kata hatta ra'siha. Akal tu sama kata hatta ra'suha dengan dhamma. Fi hadhihi thalath, pada tiga jumlah kalimat ini, hal ra'su makulun aula. Apakah kepala ikan tersebut dimakan atau tidak? Jawabannya itu rahimahullah ta'ala, kalau dengan mansub hatta ra'saha ma'kul, berarti kepala ikut dimakan. Akal itu sama kata hatta ra'saha, berarti ataf ini berarti makan, apa namanya, kepala ikan termasuk dimakan. Ra'suha termasuk yang dimakan. Kalau Akal itu sama kata hatta ra'siha bermakna ila, berarti kepala tidak dimakan. Adapun wa hatta ra'suha, ini la tasluh. La tasluh. Ini satu yang saya baca-baca. Kemudian juga di beberapa pertemuan kemarin, min bab khawatir nanti yang dengar juga bingung, di au disebutkan au itu untuk asyak lisyak wa takhir wa ribaha wa tahyir. Nah, di kitabana ada yang ibarah yang tidak lengkap di akhir sebelum am, di dalam kitab ini yang saya baca kata beliau wa ta'ti aidan lil ibham, datang juga au untuk ibham. Wal ibham yusamma at-tahyir. Wal ibham yusamma at-tahyir. Sampai sini sama. Ada tambahan yang perlu ditambahkan yang kitabnya berbeda. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, masalan yakulu laka insanun manil ladhi qadima, kulta Zaidun au Amr, anta tadri man qadima lakin arad an tuhayyirahu. Atau lebih tepatnya mungkin di kitab kita ada yang dimahdhuf, yang dibuang. Jadi ibaratnya wa ta'ti aidan li ibham wa li ibham yusamma tahyir. Contohnya masalan yaqulu laka insan man ladzi qadim, qulta Zaidun wa Amrun, anta tadri man qadima lakin aradta an tuhayyirahu, untuk membuat dia bingung siapa yang benar datang. Sampai situ. Jadi Zaid atau Amr. Iya. Kalimat asyaddu ayyuhum asyaddu fitahir dan seterusnya di kitab ini tidak ada. Sehingga jangan sampai kemudian buat kita bingung. Langsung beliau katakan setelah itu al-khulasah kesimpulannya au ta'ti li arba'ati ma'anin. At-tahyir wa takhyir wa syak wa ribah. Saya coba-coba pahami yang ada di kitab saya, ternyata di kitab ini di cetakan lain seperti itu. Jadi memang tidak ada ayyuhuma syaddu bi tahyir dan seterusnya, tidak ada. Yang ada langsung al-khulasah ya ta'at ka batu anin tahyir wa takhyir wa syak wa ribah. Nah, demikian juga nanti di bal. Nanti soal besok aja. Pada bal juga mana ada yang sedikit perlu di baca ulang tentang masalah bal. Allah alam bisawab. Wallahu a'lam bishawab.